Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala fa ma'na rabbil alamin. فمعنى قوله رب العالمين رب العالمين فإن ربه هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وإصلاح دين ودنيا. طيب berikutnya beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, maka makna di atas, di matan Rabbul Alamin, maka Rabb dia adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Ya, dia adalah Al-Khaliq, Al-Mujid. Dia adalah sang pencipta yang mengadakan atau yang menjadikan. Yang mengadakan atau yang menjadikan. Ya, kemudian liibadihi, untuk hamba-hambanya, untuk hamba-hambanya. Al-qa'imu bitarbiyatihim wa islahihim, yang mentarbiyah dan mengislah, memperbaiki keadaan hamba. Al-mutakafilu bisolahihim, dan yang menjamin kemaslahatan mereka. Min khalqin, berupa penciptaan. Warizkin, rejeki. Wa islahi dinin wa dunia. Ya, kemudian kebaikan agama dan dunia. Kebaikan agama dan dunia. Ya, sampai sini. Kita baca syarahnya di sini. Iqbal, tafadhol. Ya'ni murabbihim bin ni'amin mughadzihim bil arzaqi at-tarbiyatul jismiyatu wal jasadiyatu. At-tarbiyatul jismiyatu wal jasadiyatu. Terus wa murabbihim at-tarbiyatul at-tarbiyata al-ma'nawiyah. Jadi ini murabbihim bin ni'ami wal wa mughadzihim bil arzaq, ini adalah at-tarbiyah al-jismiyah al-jasadiyah. Nah, sedangkan murabbihim at-tarbiyah al-ma'nawiyah. Terus lanjut. Hiya tarbiyatuhum ala dini wa akhlaqi wa ala akhlaqi. Hiya kulukin jamilin wa hasanin. Wallahu rabbahum ala dhalik. At-tarbiyatul ma'nawiyatu hiya tarbiyatul qulubi wal ula tarbiyatul abadani. Wahuwa al-murabbil. Nah, berikutnya ya. Qala, maka makna Rabbil Alamin yaitu Rabbul Alamin, yakni Allah lah murabbihim, yang mentarbiyah mereka. Ya, yang mentarbiyah mereka, yang menjaga mereka, yang memberikan kepada mereka bini'am, dengan segala kenikmatan. Wa mughadzihim bil arzaq, yang memberi makan mereka dengan segala rezeki. Ini adalah tarbiyah jismiyah jasadiyah. Itu Allah memberi rezeki, memberi nikmat, memberi makan. Ini namanya tarbiyah jasadiyah. Nah, berikutnya ada juga kata beliau, wa murabbihim at-tarbiyah al-ma'nawi. Ada juga Allah lah sang murabbi mereka dengan tarbiyah ma'nawi. Yaitu wahiya tarbiyatuhum al-din wa al-akhlaq. Itu tarbiyah atas mereka, pendidikan atas mereka. Itu dalam urusan agama dan akhlak. Wa hiya kullu khuluqin, yaitu setiap akhlak, jamilin yang baik, wa hasanin yang baik, akhlak yang indah yang baik. Fa in fallahu rabbahum, maka Allah yang mentarbiyah mereka ada dari atas hal tersebut. Ini adalah tarbiyah ma'nawiyah, yaitu tarbiyatul qulub. Ya, yaitu tarbiyah qalbu. Wal ula, yang pertama, tarbiyah jasadiyah badaniyah, itu adalah tarbiyatul abadan. Allah yang memberi rezeki, memberikan kita makan, memberi nikmat. Ya. Fahuwa al-murabbi li abadanihim. Wal murabbi li kulubihim. Nah, sedangkan yang kedua yaitu tarbiyah ma'nawiyah, ialah Allah yang tarbiyah mereka, dan Allah lah al-murabbi li kulubihim, untuk kalbu-kalbu mereka. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, kalau disebutkan kalimat rob-rob secara mutlak, maka para ulama menyebutkan bahwa rob secara mutlak itu adalah al-khaliq al-mujid li ibadih. Ya, yaitu yang mencipta, yang mengadakan untuk seluruh hamba. Nah, terkadang diitlakan juga pada masalah uluhiyah. Tapi di sini Syekh hendak berbicara dulu tentang tauhid rububiyah. Ya, tentang tauhid rububiyah. Kemudian al-qa'imu wa qauluh. Masih lanjut. Coba di sini. Siapa? Sabit, sabit. Wal khaliqu ar-razzaqu. Ar-razzaq. Razzaq mubalaghah dari razik. Ini razik yang memberi rezeki. Terus kullu ma'ani ar-rububiyyati. Mulkiyati rububiyata al-mulkiyati al-mulkiyati. Nah, ya Allah yang mentarbiyah mereka dan mengislah, memperbaiki mereka. Maka Allah adalah al-muslih, yang memperbaiki, zat yang maha memperbaiki. Wal-mursyid, yang membimbing. Wal-muallim, yang mengajarkan. Maka dialah Allah al-Khaliq ar-Razik, yang mencipta, yang memberi rezeki. Walahu kullu ma'ani rububiyyati subhanahu wa ta'ala. Dan milik Allah lah segala macam makna rububiyah. Dan rububiyah, rububiyah mulkiyah, baik itu rububiyah mulkiyah, rububiyah kerajaan, rububiyah tarbiyatil badaniyah, rububiyah tarbiyah badaniyah, pemberian rezeki, pemberian nikmat, pencipta, dan tarbiyah al-qulubiyah, yaitu dengan tarbiyah qulubiyah, itu dengan memberikan akhlak yang baik, pengajaran. Ya, Allah mengajari kita, memahamkan kita, ini semua adalah bagian dari tarbiyah qulubiyah. Nam qala al-mutakaffilun, al-mutakaffilu bi salahihim, Allah yang menjamin kebaikan mereka, min khuluqin, min khalqin wa rizqin wa islahi dinin wa dunya. Ya, dan juga dari penciptaan, rezeki, dan kebaikan agama dan dunia. Nah, tak pedal dibaca sini, Saiful. Kullu af'alillahi ahadun min al-khalqi wa kulluhum ya'tarifuna bi rububiyyatillahi azza wa jalla wa annahu huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu al-mudabbiru li hadha al-qawmi wa lakin idza qila lahum wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an istankaru. Ah, ya budu al asnam. Wal ahwa. Inna laka Nah, taib hasbuk taib. Nah. Ya, berikutnya perkataan Syekh Abdullah al-Mutakaffil bi salahihi min khalqin wa rizqin wa islahin wa dinin wa dunya. Allah lah yang menjamin kebaikan mereka berupa penciptaan, rezeki, kebaikan agama dan dunia. Fakulu af'alillahi min tauhidi rububiyah. Maka setiap perbuatan Allah itu adalah bagian dari tauhid rububiyah. Kalau kita tetapkan itu adalah tauhid rububiyah. La yusyarikuhu fiha ghairu. Maka selain Allah tidak berserikat dengannya dalam masalah. Wa hadza la yakadu yunkiruhu ahadun min al-khalq. Maka hal ini adalah yang la yakadu, yang hampir-hampir tidak diingkari ahadun oleh seorang pun minal khalqi, dari kalangan makhluk ini. Ya, kada yakadu, hampir. Itu di Al-Jurumiyah pelajaran kita belum ada. Nanti itu babnya nanti di mana? Di Al-Mutammimah insyaallah. Ya, nanti di Syarah Al-Mutammimah kita kaji. Sekarang ini kita belajar itu belum ada. Kada yakadu. Ya. Kada yakadu. Ya, itu sama kayak kana, cuma khobarnya mesti fi'il mudhari. Khobarnya mesti apa? Fi'il mudhari. Isimnya nanti ada. La yakadu yunkiruhu. Ah, yunkiruhu itu adalah khobar yakadu. Khobar yakadu. Maknanya hampir. Ini nanti ada babnya. Dia punya ya, akhwatnya. Sama kayak dhanna, dia punya akhwatnya. Wa hadza la yakadu yunkiruhu ahadun minal khalq. Maka ini adalah yang hampir seorang pun dari kalangan makhluk, hampir-hampir tidak ada yang mengingkarinya. Ya kulluhum ya'tarifuna bi rububiyyatillah. Semuanya mengakui akan rububiyah Allah Subhanahu azza wa jalla. Wa annahu huwal khaliq, bahwa Allah lah dialah sang pencipta, ar-razik, sang pemberi rezeki, al-muhyi, yang menghidupkan, al-mumit, yang mematikan, al-mudabbiru li hadzal qauni, yang mengatur alam semesta ini, alam jagat raya ini. Lakin namun idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian pada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, istangkaru, maka mereka baru mulai mengingkari. Yanam yuriduna ayyabuda ayyabudul asnam wal ahjar wal asjar wal ahwa wa ghairu dzalik. Karena mereka menginginkan beribadah kepada berhala, kepada batu, kepada pohon, kepada hawa nafsu dan yang lainnya, ma'allah, di samping mereka beribadah pada Allah. Ini namanya musyrik. Musyrik itu apa sih? Dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Kalau beribadah kepada selain Allah tok, tidak beribadah kepada Allah, kafir. Tapi setiap musyrik pasti kafir. Bisa dipahami sini? Musyrik itu apa sih? Jangan antum pahami musyrik itu Nasara, ya, Yahudi, itu Hindu. Musyrik itu ialah yang beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Itu yang didefinisikan oleh para ulama kita. Ngerti sih? Selingkuh iman. Mustalah apa itu? Mustalah. Selain menyembah Allah, maksudnya menyembah yang lain gitu. Selingkuh. Nah, ini ya untuk juga dinafikan adanya klaim bahwasanya di kalangan umat ini enggak ada yang berbuat syirik. Ini telah dibantah habis oleh As-Sanani di kitab beliau Tathirul I'tiqad dan disyekh oleh Al-Fauzan juga. Ya. Ada yang menyatakan umat ini sholat, jadi enggak bisa syirik. Loh. Orang musyrikin Quraisy dahulu mengakui rububiyah Allah, beribadah pada Allah dengan ibadah haji. Ya, namun mereka juga beribadah kepada selain Allah. Allah nyatakan mereka adalah musyrikin. Rasul nyatakan mereka musyrikin, diperangi, dikafirkan oleh Al-Qur'an. Bisa dipahami sini ya? Baik. La yuriduna ifradallahi bil ibadah. Mereka enggak pengen mengesakan Allah dalam ibadah. Walihada qalu, oleh karena itulah mereka menyatakan ini terhadap dakwahnya Nabi, aja'alal alihata. Apakah orang ini, yaitu Muhammad SAW, apakah dia hendak menjadikan alihatan ilahan wahida, Tuhan itu hanya Tuhan yang esa, yang satu, kan Tuhan mereka banyak. Ya, kata mereka, inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya hal ini adalah sangat mengherankan, aneh. Dan mereka juga berkata, inna latariku alihatina li syairin majnun, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita hanya perkataan tukang syair yang gila ini? Yang siapa yang dimaksud syairin majnun? Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Terus Abdul Malik. Nah, baca. Lama qala lahum qulu la ilaha illallah. Yushriku ma'allahi asnamahum wa ma'budatihim al-kathirata allati la tuhsa kulun yuridu an yang tasiro lima ya'budu wala yatruka ibadatahu maf'ul bi fa sa'bun hadha alaihim wa lidzalika balalu anku sahum wa amwalahum fi dafa'i an ibadati al-asnam wa qatalu ar-rusula wal muslimina inda hadha. Nah, ya perhatikan, lamma qala lahum, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, qul la ilaha illallah, ya ayuhan nas qul la ilaha illallah, wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah, fahum la yakhtaliqu ma'ar rusul illa fi hadha, mereka tidak menyelisihi rasul kecuali hal ini aja. Ya, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh mereka sebagai al-amin, mereka berselisih siapa yang mesti narok berhak untuk menempatkan Hajar Aswad pada tempatnya. Selepas dicuci mereka berebut. Oh, nahnu. Hadza hakuna. Oh, berantem mereka. Akhirnya mereka enggak punya solusi kecuali pada orang yang mereka pandang adil. Mereka pandang jujur. Mereka pandang sebagai orang yang tidak pernah khianat, yaitu Al-Amin. Siapa yang dijuluki Al-Amin? Mereka sendiri. Orang musyrikin, ini musyrikin nih, kalau mau safar nitip bekal dia. Karena kalau taruh di rumah khawatir dibobol maling, ya nitipnya itu kemana? Ke Rasulullah SAW. Mereka akui semua, ya kejujuran beliau. Nah, mereka enggak menyelisihi Rasulullah SAW dalam hal ini, kecuali pada hal ini. Walam yakhtalifu ma'ahu fit tauhidir rububiyah. Mereka tidak menyelisihi Rasul dalam masalah tauhid rububiyah, percaya semua. Wa inna makhtalafu ma'ahu fi tauhidil uluhiyah. Namun mereka menyelisih Rasul pada tauhid al-uluhiyah. Farrusulu yuridunahum an yufridullaha bil ibadah. Maka Rasul menginginkan mereka mengesakan Allah dalam ibadah. Wa hum la yuriduna hada. Namun mereka tidak menginginkan hal tersebut. Ya, yuriduna ay yusyriku ma'allahi asnamahum wa ma'budatihim al-katsirata allati la tuhsa. Mereka ingin menyekutukan Allah, ya, dengan berhala-berhala mereka, sembahan-sembahan mereka yang banyak, yang tidak terhingga, yang tidak dapat dihitung. Kullun, maka semuanya, yuridu ayyan tasira lima ya'buduhu. Semuanya ingin untuk membela apa yang ia sembah. Dan semuanya wala yatruka ibadatahu. Tidak, semuanya tidak ingin meninggalkan peribadatannya. Fasabun, maka sangat berat, sangat berat. Ya, hada alaihim, hal ini bagi mereka untuk meninggalkan peribadatan selain Allah. Ya. Walidzalika badalu anfusahum wa amwalahum. Oleh karena itu mereka mengerahkan jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka, fid difa, dalam rangka membela an ibadatil asnam, peribadatan kepada berhala. Wa qatalur rusulah, mereka memerangi para rasul wal muslimina indaha, dan kaum muslimin ketika hal ini terjadi. Nah, sudah? Sekarang kita masuk. Qala al-musannifu rahimahullah. Ya, wal ilahiyatu. Ya, sudah masuk ilahiyah kan? Wal ilahiyatu qaulul ibadi yattakhidunahu subhanahu mahbuban ma'nuhan wa yufridunahu bil hubbi wal khaufi wal raja'i wal ikhbati wa taubati wan nadar. Nah. Kemudian kata Syekh Al-Maqrizi rahimahullah taala taqyudin wal ilahiyah, tadi rububiyah, tauhid yang pertama rububiyah. Yang kedua ar-rububiyah ilahiyah, atau kita kenal juga dengan tauhid uluhiyah. Ya, dia adalah kaunul ibad, suatu keadaan di mana hamba yattakhidunahu, menjadikan Allah, menjadikannya subhanah mahbuban, sebagai zat yang dicintai, makluhan, sebagai zat yang disembah. Yufridunahu bil hubbi, hamba ini mengesakannya dalam masalah cinta. Wal khaufi, takut. Wal raja, harapan. Wal ikhbat, dan ketundukan. Wat taubah, taubat. Wan nadar, menadar. Wat ta'at, wat talab, wat tawakkul, wanahu dalik, wanahu min, wanahu hadil asya. Harapan, ketundukan, taubat, nadar, ketaatan, talab, berdoa, tawakkul, tawakkal, dan yang semisalnya. Ya, kita baca syarahnya di sini ya. Nah, Akbar. Minal walah. Nah, dari kalimat al-walahi. Apa itu al-walah? Ta'alluh. Kilahuma. Terus wa qawluhu. Falil ibadati anwa'un. Afroda, af'ala. Gimana fil mudhari'nya? Hubbal ibadati, muf'ul mutlaq. Islam, ilmu, ilmu, ilmu, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, illa lillahi. Paham sini ya? Gampang ya? Baik, wal ilah setelah beliau membahas tentang rububiyah, maka sekarang kita masuk ya, beliau membahas ke pembahasan tentang uluhiyah. Ya. Wal ilah qaulul ibad, ilah adalah di mana para hamba yattakhidunahu, menjadikan Allah Subhanahu mahbuban. Sebagai zat yang dicintai, yang disembah, yang mereka mengesakannya dengan kecintaan. Ya, kata Syekh, wal ilah al-uluhiyah bimakna al-walah. Al-uluhiyah maknanya walah. Apa itu walah? Yaitu al-mahabbah. Kecintaan. Allah ilahun itu maknanya adalah mahbub. Zat yang dicintai. Ya. Ya, ini berasal dari kata al-walah yang maknanya adalah al-mahabbah. Atau berasal dari kata ta'alluh yang bermakna at-ta'abbud. Maka Allah ilahun maknanya adalah al-ma'bud yang disembah. Maka ilah maknanya adalah mahbub. Ya, ini semuanya kilahuma, keduanya ini. Maka Allah dia adalah ilah maknanya mahbub dan ilah maknanya ma'bud. Zat yang disembah, zat yang dicintai. Nah ini enggak ada kontradiksi sama sekali. Ya. Nah, ini beliau membahas masalah uluhiyah. Kalau tadi rububiyah, rububiyah itu adalah tauhid dari Allah yang Allah menjelaskan kepada kita, Allah memberikan kepada kita. Memberikan kepada kita penciptaan, rezeki, nikmat, semuanya. Nah, kalau tauhid uluhiyah ialah tauhid dari hamba untuk Allah. Tauhid dari hamba untuk Allah, yaitu menunaikan hak Allah. Rububiyah dari atas ke bawah, uluhiyah dari bawah ke atas. Makanya Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad, ma haqqullahi 'alal ibad? Apa hak Allah bagi hamba? Kata Mu'ad, Allah wa rasuluhu alam. Enggak tahu. Maka Nabi menjawab, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Itu hak Allah, hak hamba yang wajib ditunaikan oleh hamba untuk Allah. Hamba beribadah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Makanya para ulama menyatakan farububiyyatu minallahi liibadi wal uluhiyyatu minal ibadi lillah. Kalau tauhid rububiyah apa yang Allah berikan pada hamba? Tauhid uluhiyah ialah apa yang Allah hamba berikan untuk menunaikan hak Allah. Ya, bisa dipahami sini? Ngerti ya? Baik. Nah, berikutnya wa qaulul ibad dan ya, di mana keadaan hamba yattakhidunahu subhanahu mahbuban yang menjadikan ya Allah subhanahu sebagai mahbuban zat yang dicintai yaitu mahabbatullahi hiya a'zamu mahabbatullahi kecintaan kepada Allah itu adalah a'zamu anwa'il ibadah adalah jenis ibadah yang paling besar Ya. Fal ibadatu min anwa'i katsiratin. Falil ibadatu anwa'un katsiratun. Maka ibadah memiliki jenis yang banyak. A'zamuha al-mahabbatu. Namun yang paling agungnya dari segala jenis ibadah adalah al-mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qawlu yufridunahu bil hubbi dan mereka kaum mukminin hamba-hamba Allah mengesakan Allah dalam masalah cinta. Ini sudah dibaca belum? Sudah. Fala yuhibbuna ma'ahu ghairah maka mereka kaum hamba-hamba Allah, kaum mukminin tidak mencintai selain Allah di samping dia mencintai Allah. Enggak boleh. Ini sama aja enggak boleh, apalagi lebih tinggi level orang atau selain Allah yang dicintai. Ada artis datang teriak menjerit histeris. Nih, enggak boleh ini kayak begini. Ya, nangis. Sementara ingat dosa enggak pernah nangis. Artis Korea datang dari artis Korea K-pop datang, oh heboh, wah gitu. Megaloman datang, wah. Ada nggak megaloman datang? Ya itulah Transformer atau apalah, nggak paham saya. Doraemon. Umur datang, ya, yang lain bubar. Ya. Kenapa ketawa Iqbal? Nah. Ya, hubbal ibadah. Nah, mereka tidak mencintai selain Allah dengan kecintaan ibadah. Kalau cinta istri boleh enggak sombong? Boleh. Boleh. Yang punya, ya kan nanya dulu, bukan masalah punya. Ini orang stres itu, stres di mall, jangan dengerin. Nah makanya namanya mahabbah. Mahabbah itu ada dua rukun, ya. Dobit kapan sih, ya? Kecintaan kita itu nggak boleh diberikan kepada selain Allah. Ya, ini mesti terkumpul dua rukun. Kamalul hub, kamalul dzul wal khauf. Kamalul hubbi wa kamalul dzul wal khauf. Kesempurnaan kecintaan, ini yang rukun yang pertama. Rukun yang kedua, kesempurnaan ketundukan dan ketakutan. Baru ini dikatakan mahabbatul ibadah atau hubbul ibadah. Cinta yang bernilai ibadah. Kita cinta sama istri, sama anak, sama adik, kakek, nenek, semua, sama barang kita, kita suka. Tapi hal ini bukan dengan totalitas kecintaan. Ini rukun pertama enggak terpenuhi. Maka tidak sah disebut sebagai mahabbah ibadah. Yang kedua, tidak ada ketundukan dan ketakutan. Ya, tidak ada ketundukan dan ketakutan. Kalau kita cinta pada Allah dengan totalitas kecintaan disertai dengan ketundukan dan ketakutan, maka ini betul-betul cinta kepada Allah. Kalau ini terkumpul, jadilah dia ibadah. Kalau cuma ngaku-ngaku aja, klaim tanpa ada terkumpul dua hal ini, yaitu kamalul hub wa kamalul khauf wa kamalul khauf wal zul, maka itu bukan ibadah. Ya, maka itu bukan ibadah. Ya, qala karena mahabbata tanqasimu ila mahabbatil ibadati, karena yang namanya cinta itu terbagi menjadi dua, cinta ibadah wahiyallati takunu maha adzul wal khudu wal istislam lil mahbubi, itu yang di situ terdapat dalam kecintaan tersebut kerendahan diri, ketundukan, berserah diri kepada zat yang dicintai. Nah ini baru ibadah, ya, baru ibadah. Hadza takunu ila lillah, maka ini yang seperti ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Faman adkhalaha ma'ahu ghairahu fiha fahuwa musyrikun. Barang siapa yang memasukkan selain Allah pada masalah ini, maka dia adalah musyrik. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai anda dan tandingan. Dia mencintainya seperti ia mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Wal musyrikun, maka kaum musyrikun yuhibbunallaha, mereka cinta pada Allah. Lakin yuhibbuna ghairahu ma'ahu, namun mereka juga mencintai selain Allah di samping mereka cinta pada Allah. Minasnamihim wa alihatihim, dari berhala mereka atau sembahan-sembahan mereka. Amal muslimun fahum yuhibbuna Allah wahdah, adapun muslimun mereka mencintai Allah semata. Wala yuhibbuna ma hu ghairahu mahabbatan ibadah, maka mereka tidak mencintai siapapun ya selain mereka dengan kecintaan ibadah. Dengan kecintaan ibadah. Nah, sekarang kita bahas al-mahabbah at-tabi'iyah. Ya. Fadhal, baca sini. Ya. Mirza. La yu'akhadu alayha al-insan illa idha qaddamaha ala mahabbatillahi azza wa jalla. Qul in kana abbakum wa abnakum wa ikhwanakum wa azwajakum wa ashiratukum wa amwalukum taqtabtumuha wa tijaratun tabghuna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarawun rasulih. Mahabbah tabi'iyah. Adapun mahabbah tabi'i, ya, cinta yang tabiat manusia. Ya, cinta tabiat manusia. Maka kata beliau, wahia mahabbatul qurabah wal walidain wal aulad, cinta kepada kerabat, pada kedua orang tua dan anak-anak. Cinta kepada makanan, minuman, ya juga cinta kepada istri, zaujah. Fahada mahabbatun tabi'iyah. Ini cinta yang tabi'i. La yu'akhadu 'alaiha al-insanu, yang seseorang tidak diadab karenanya. Ya, jadi khauf apa namanya mahabbah tabi'iyah seperti ini. Yang tidak ada ketundukan, tidak ada namanya kerendahan diri dan juga tidak ada namanya ya, tidak ada namanya tadi apa? Al-khauf. Ya, tidak ada namanya al-khauf. Yaitu ketakutan. Nah, misalkan antum mencintai seseorang, tapi antum nggak tunduk padanya, nggak merendahkan diri kepadanya, ya, dan juga tidak penuh dengan totalitas kecintaan, maka antum bukan hamba orang tersebut, ya, bukan hamba orang tersebut. Namun kalau disertai dengan kerendahan diri kepada orang itu, ketundukan, ya, dan dengan totalitas kecintaan, maka jadi hamba orang tersebut. Ya, jadi hamba orang tersebut. Bisa dipahami sini? Nah. Ya. Kemudian, yang namanya mahabbah kata para ulama, ini melazimkan adanya ketaatan dan itba', mengikuti syariat. Enggak bisa mahabbah walaupun ada di situ kecintaan, totalitas kecintaan. Yang kedua tadi rukunnya apa? Kamalul zul wa kamalul khauf. Adanya ketundukan, adanya kerendahan diri, adanya ketakutan, tapi tidak disertai dengan apa? Dengan adanya ketaatan, maka itu tidak digolongkan sebagai mahabbah. Maka barang siapa yang mengklaim cinta pada Allah, maka dia mesti taat pada Allah dan Rasulnya. Ya. Bisa dipahami sini? Nah, namun barang siapa yang mengaku-ngaku dia cinta pada Allah tapi dia bermaksiat, ya, maka dia dusta dalam pengklaimannya. Oleh karena itu Allah turunkan ayat mihnah, ayat ujian terkait orang-orang yang mengaku cinta pada Allah, Allah uji. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah pada mereka, kalau kalian cinta pada Allah, ikutilah aku, ikuti Nabi. Ikuti Nabi, ya, ikuti Nabi, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Kemudian ya illa idza qaddamaha 'ala al-mahabbatillah. Nah ini mahabbah tabi'iyah itu boleh kecuali jika dia mendahulukannya daripada kecintaan pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum," katakanlah apabila ayah-ayah kalian, "wa aba'ukum," anak-anak kalian, bapak-bapak kalian, "abna'ukum," anak-anak kalian, "wa ikhwanukum," saudara-saudara kalian, "wa azwajukum," istri-istri kalian, "wa asyiratukum," "wa amwalun," kerabat kalian dan harta, "iftaraftumuha," "wa tijaratan takhshawna kasadaha," harta-harta kalian dan juga perdagangan kalian yang kalian khawatirkan kerugiannya, "wa masakinu tardawunaha," dan tempat-tempat tinggal yang kalian senangi, "ahabba ilaikum minallahi wa rasulih," lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka Allah ancam, ya, "fatarabbasu," ya, maka tunggulah. Lebih kalian sukai daripada Allah, Rasulnya, jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggulah, ay intadiru, tunggulah adab Allah, "hatta ya'ti Allahu bi amrih," hingga Allah nanti datang dengan membawa perkaranya. Wa hadza tahdidun lahum, ini adalah ancaman bagi mereka. Maka mahabbah tabi'iyah itu manusia tidak diadab atasnya. Ya, semisal mahabbah zaujah, mahabbah alwala walidain, cinta pada orang tua, pada istri, minha mahabbatul ataf, cinta kasih sayang, minha mahabbatul isfaq, cinta karena kerinduan, kasih sayang juga, wa minha mahabbatus syahwat, cinta karena syahwat, karena istrinya menarik dan seterusnya, wa mahabbatul mal, cinta maharta, semua inilah yu'akhadu alaihi al-insan, manusia tidak diadab atasnya, illa idha qaddamahu ala mahabbatillahi wa rasulih, kecuali jika dia dahulukan daripada cintaan pada Allah dan Rasulnya. Ini jam 11 ya. Kita off dulu, nanti lanjut lagi insyaallah. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila